Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatullahi wasalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Al-mab'uthi mu'alliman وعلى آل المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وإنا يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama wal awliya wal anbiya ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wa shahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita bersama-sama untuk mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ketahuilah bahwa hendaknya semua dari kita ini tidak cukup kalau kita hanya mendengarkan ilmu. Tidak cukup kalau kita menjadi orang yang bisa baik untuk diri sendiri. Akan tapi ketahuilah bahwa semua manusia yang ada di kiri kanan kita kelak akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut di hadapan Allah atas keteledoran kita di dalam membawa mereka kepada kebaikan dan kemuliaan. Yang punya anak akan ditanya oleh Allah bagaimana kita ngurusi anak-anak kita. Yang punya tetangga akan ditanya oleh Allah bagaimana urusan kita dengan tetangga kita. Punya istri, punya suami akan ditanya oleh Allah. Dan juga siapapun yang punya pembantu di dalam rumahnya, maka ia akan ditanya oleh Allah bagaimana kita ngurus pembantu kita. Maka dari itu jangan sampai kita hanya berpikir bagaimana kita bisa baik di dalam diri kita sendiri. Dan memang di dalam memulai kebaikan harus dengan ibda binafsik, untuk memulai diri kita sendiri. Akan tapi yang harus kita pahami bahwa setelah kita bisa mendapatkan ilmu, hendaknya kita berusaha untuk bisa menyampaikan kepada orang lain. Keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Artinya memang ilmu yang kita dapat, kita amalkan untuk diri kita. Kemudian lebih dari itu, dan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita harus menjadi guru untuk diri kita sendiri. Ngoreksi diri kita, mengingatkan diri kita. Setelah kita belajar, ini belajar bersama, ingat, ilmu yang kita dapat adalah untuk kita. Mengajari diri kita sendiri. Sebab kadang orang mendapatkan ilmu yang dipikirkan adalah hanya orang lain saja, ini salah. Sehingga mendengar firman Allah, mendengar hadis Nabi, atau petuah para ulama, spontan yang terlintas di benaknya adalah orang yang ada di kiri kanannya seolah-olah dia enggak punya urusan dengan ayat Al-Qur'an yang dibacanya. Tidak punya urusan dengan hadis Nabi dan tidak urusan dengan petuah-petuah para ulama. Ini adalah juga aib dan cela di dalam kita belajar dan menuntut ilmu. Sehingga orang seperti ini akan muncul menjadi orang yang pandai mengkritik orang, tapi ternyata dirinya tidak pernah benah diri. Maka dia telah gagal untuk menjadi guru untuk dirinya sendiri. Untuk menjadi guru untuk dirinya sendiri. Imam Haddad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Risalah Mu'awanah, beliau mengatakan bahwasanya setiap kali beliau memulai pembahasan di dalam kitab beliau, selalu memulai dengan kalimat wa'alaika ya akhi. Hendaknya engkau melakukan yang ini, wahai saudaraku, beliau berkata, di saat seperti itu aku akan letakkan diriku di barisan pertama orang yang aku ajak bicara. Jadi kalau ngomong begini dirasakan bahwasanya yang dinasihati adalah dirinya sendiri. Maka cerdas dia menjadi guru untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah itu lihat, menjadi guru untuk keluarga kita. Menjadi guru untuk anak-anak kita. Kita harus bisa mengingatkan, membawa mereka kepada kebaikan. Sehingga jangan sampai ilmu yang kita dapat ini hanya untuk kita, kemudian setelah itu sampai di rumah tidak pernah punya keinginan, tidak pernah punya kiat, usaha untuk merubah keluarganya. Sehingga apa yang kita lakukan hanya rutin latah. Orang ramai kumpul ngaji, saya ramai ikut-ikut kumpul ngaji. Tapi sampai di rumah setelah mendapatkan ilmu tidak untuk dirinya sendiri. Dan juga tidak pernah coba dihadirkan untuk sanak saudara dan kerabat dan sahabat. Ini adalah masalah. Maka ayo kita mulai di rumah kita. Pembantu kita harus mendengar petuah-petuah yang pernah kita dengar dari para ulama. Sehingga membudayakan hidup seperti itu adalah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita terlepas dari menjadi orang yang rugi. Kalau dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin, semua manusia akan menemukan keamanan wa amil solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Orang akan merugi kecuali mereka yang orang punya beriman, punya iman. Kita ada iman kepada Allah, kepada Rasulullah. Tapi iman ternyata tidak cukup hanya sekedar seperti itu. Meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terjadi pada orang kafir. Meyakini Nabi Muhammad utusan Allah terjadi pada Abu Jahal sekalipun. Sehingga hanya ada di dalam hatinya. Tapi belum diikuti dengan wa'amilu salihati, berbuat baik. Sesuai dengan seruan keimanan yang ada di dalam hatinya. Seruan keimanan meyakini Allah sang pencipta, sang khalik. Yang menurunkan syariat melalui Nabi Muhammad, Al-Quran, hadis Nabi. Nabi la yantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Nabi tidak pernah berucap kecuali adalah dari Allah. Wahyu dari Allah. Tidak pernah salah Nabi. Sehingga keimanan harus diikuti dengan amal baik. Di dalam diri kita sendiri. Mulai dengan kebaikan. Wa amilu salihat. Kalau orang hanya mengaku iman, iman, iman, iman, iman. Bahkan mungkin dialog tentang ilmu akidah. Tapi ternyata imannya tidak menyeru kepada pemilik keimanan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjauhi kemaksiatan, maka ketahuilah dia belum menjadi iman yang sesungguhnya. Bahkan mungkin itulah munafik yang sesungguhnya. Dan memang urusan hati adalah urusan Allah, akan tetapi ada tanda-tanda seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tawassaw bil haq. Bagaimana kita menghidupkan budaya mengingatkan di rumah kita. Dan ini seperti orang mengajar. Dan Nabi innama bu'istu ma'allima. Aku diutus oleh Allah untuk mengajar. Aku diutus untuk memberikan ilmu. Menyampaikan kebenaran. Maka hendaknya kita mengambil bagian ini. Semua dari kita. Ajak kerabat, sanak saudara kita untuk bisa menghadiri tempat mulia. Dan di dalam menyampaikan kebenaran ada dua cara. Yang pertama adalah dengan lisan kita. Mengingatkan si A, si B, si C untuk bisa dekat kepada Allah. Namanya lisanul maqal. Ucapan kita. Tetapi ternyata ada yang lebih fasih. Menyampaikan kebenaran yang lebih mudah difahami. oleh nurani seorang manusia, mudah ditangkap dan diterima oleh tabiat watak seorang manusia adalah apa? Lisanul hal, perilaku, akhlak yang mulia. Sehingga menyampaikan kebenaran itu adalah memang benar cara menyampaikan kebenaran dengan diucapkan di lidah. Akan tetapi lisanul hal, akhlak, perilaku kita kepada anak istri kita, perilaku yang baik dengan pembantu kita, ini afsah min lisanil maqali, lebih fasih daripada apa yang diucapkan oleh lidahnya. Dan di dalam dakwah dengan lisanul hal itu menggabungkan dakwah untuk dirinya sendiri. Aku harus memulai dengan itu semuanya. Aku harus memulai dengan dari diriku sendiri. Maka yang sudah merasa ngaji, sering ngaji, maka di rumahnya harus menjadi yang paling baik. Dibanding pembantunya yang tidak pernah ngaji. Dibanding tetangganya yang tidak pernah ngaji. Maka ini harus kita buat satu evaluasi, koreksi diri. Jangan sampai tetangganya enggak pernah ngaji, ternyata lembut, tutur katanya indah, sopan, santun, tidak pernah dengki dan sebagainya. Lalu apa yang kita dapat di majelis ini? Itu yang dikhawatirkan. Berapa tahun kita mengadakan majelis? Berapa tahun pertemuan kita adakan untuk membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, belum lagi nanti ada majelis ahad, hadith, kemudian malam selasa, tasawuf, ilmu membersihkan hati. Akan tapi sudahkah ilmu-ilmu itu semuanya menjadi bagian daripada kehidupan kita? Bukan sekedar menjadi bahan diskusi, tidak hanya di otak kita, tapi sudah mengalir di seluruh aliran darah kita dan menjadi penggerak seluruh anggota tubuh kita sesuai dengan ilmu yang kita dapat atau belum. Jangan sampai kita seperti khimar digambarkan dalam Al-Quran, orang yang punya ilmu tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya. Adalah seperti khimar yang yahmil asfar. Khimar yang membawa tumpukan kitab di atas pundaknya dan tidak bermanfaat untuknya. Ada orang bisa menghafal ini itu, akan tapi sudahkah ilmu itu untuk dirinya sendiri? Ilmu tidak jaminan dan ilmu tidak guna jika tidak diamalkan kemudian disampaikan kepada orang lain. Mari kita makmurkan majelis ini dengan kehadiran kita, kehadiran sanak saudara kita. Dan termasuk cara lain untuk mengajak orang pada kebaikan adalah jika kita tidak mampu dengan lidah kita ataupun kita ingin memberikan contoh kepada orang tersebut, karena watak dan kebiasaan kita sangat jelek, belum bisa. Akan tapi kerinduan untuk membawa orang kepada kebaikan harus selalu ada. Di antaranya adalah dengan cara menghadirkan mereka ke tempat-tempat semacam ini. Maka mulai hari ini, jangan sampai perbincangan kita dengan orang-orang yang ada di pasar, kecuali bagaimana mereka bisa datang ke tempat mulia seperti ini. Kita siapkan pembantu kita radio untuk mendengarkan ceramah petuah. Jika kita belum bisa memberikan pendidikan pada mereka, berikan kesempatan bagi mereka untuk bisa belajar. Obrolan kita dengan tetangga bukan hanya sekedar obrolan bagaimana kita bercocok tanam atau berdagang dan seterusnya. Harus mengarah kepada obrolan bagaimana membawa mereka kepada kemuliaan di akhirat nanti. Kita bawa mereka untuk bisa hadir di majelis macam ini. Dan itulah orang cerdas, kalau kita mengandalkan amal baik kita, mengandalkan rakaat sholat kita. Tanyakan kepada dia yang banyak ibadah, berapa rakaat semalam yang bisa ia lakukan? 10? 20? 30? 40? Luar biasa, 40 rakaat setiap malam. Akan tapi ternyata dengan cara membiasakan kita membawa orang lain pada kebaikan, itu akan menjadikan pahala Allah berikan kepada kita berlipat-lipat. Inilah perlunya kita belajar, bukan hanya sekedar kita menghadiri pengajian. Memang menghadiri pengajian itu sendiri adalah pahala, ibadah. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya melakukan duduk di majelis ilmu lebih aku senangi daripada aku lebih daripada rakaat-rakaat yang dilakukan. Dan memang begitu. Duduk seperti ini seperti ibadah, bahkan lebih bagus daripada sholat. Siapa yang bisa sholat 1,5 jam? Hari ini selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun terawih pun 1 jam sudah kelamaan. Sholat 1,5 jam, akan tapi dengan duduk belajar 1,5 jam lebih daripada kita melakukan sholat 1,5 jam. Akan tapi ternyata yang kita dapat bukan sekedar pahala itu. Pahala itu semuanya. yang kita dapat juga ilmu, dan agar lebih besar manfaatnya, tolong kepok tularkan kepada orang lain. Bawa orang lain agar bisa menghadiri tempat ini. Makanya semua dari kita menjadi tim dakwah, membawa orang lain. Pastikan minggu yang akan datang aku sudah membawa satu orang, berikutnya satu orang, dan berusaha di pasar dan sebagainya. Subhanallah. Biarpun dia adalah bukan seorang kiai gede, akan tapi pangkatnya di hadapan Allah sebagai orang yang mulia telah mendapatkan sesuatu yang sangat besar yang pernah disabdakan oleh Nabi kepada Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib. Ya Ali, wahai Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, dalam riwayat khairun laka mimma tala'at alihi syamsu, dalam riwayat khairun laka minat dunya wa mafiha. Wahai Ali, jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang, bika sebab engkau, sebabnya engkau, engkau yang menjadi sebab. Bukan dengan ceramah saja menjadi sebab, mungkin dengan mengajak kita ke tempat majelis tersebut. Jika ada orang baik, sebab engkau wahai Ali, itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Lebih bagus daripada apapun yang telah disinari oleh mentari. Lebih bagus daripada kekayaan yang aman banyak. Humurina amte. Inilah. Jadi maka janganlah sampai kita itu hanya untuk diri sendiri. Ada orang memang begitu. Kalau dilihat ngaji, iya. Ibadah hebat untuk dirinya sendiri. Tapi ternyata tidak pernah peduli dengan pembantunya semakin baik atau tidak. Pembantu yang ada di rumah adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mati nanti dalam keadaan banyak meninggalkan sholat, tidak kenal Allah, maka dia akan menuntut kepada Allah. Menuntut agar bosnya yang selama ini diikutinya dihukum oleh Allah seperti dia telah dihukum. Karena apa? Sang pembantu tersebut masuk neraka gara-gara apa? Dibiarkan oleh tuannya, untuk oleh bosnya untuk berlaku baik, berbuat baik. Tidak diajari ilmu. Makanya jangan tersisa dari siapapun yang pernah kita lihat dengan mata kita, kita dengar suaranya, kita pernah mendengar langkah kakinya, kecuali mereka pernah mendapatkan seruan dari kita. Jangan dilewatkan. Al-akrab fal-akrab. Khususnya orang yang paling dekat. Kemudian yang paling dekat. Kemudian yang paling itu. Jadi, bapak, ibu, anak, saudara, pembantu, tetangga, tetangga lebih jauh, dan seterusnya, kawan di kantor kita. Nah kalau budaya ini ada, alangkah indahnya hidup kita. Selalu menghantarkan orang kepada kebaikan, kepada kemuliaan. Baik, kita lanjutkan pembacaan tafsir. Kita merenung bersama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah sampai kepada firman Allah dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai kepada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Fala tattakhidhu minhum awliyaa hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Satu ayat. Waddu law takfurun. Apa yang ada di otaknya orang-orang kafir? Apa yang ada di otaknya orang-orang munafik itu? Yang ada di otak orang munafik dan yang ada di otak orang-orang kafir adalah law takfurun. Kalau engkau keluar dari keyakinan, kebenaran, kemuliaan, ketaatan yang selama ini engkau tekuni. Lau takfurun, mereka menghendaki kalau kalian itu kafir. Ikut cara berpikir mereka. Dan mereka berjuang seperti berjuangnya ahli kebaikan, maka berjuanglah ahli kebatilan. Dan mereka berjuang tidak ada hentinya. Ingin menjerumuskan kita. Sehingga yang ada di dalam hati mereka orang-orang kafir dan orang munafik adalah lau takfurun kama kafaru. Mereka menginginkan kalian kafir, keluar dari keyakinan yang kau yakini selama ini. Kama kafaru, seperti mereka kafir. orang-orang munafik. Mereka juga berusaha. Yang dikatakan orang munafik itu adalah kafir di dalam batinnya, hanya lidah saja berucap. Anggota tubuhnya bersama kaum muslimin digelari sebagai orang Islam, akan tapi ternyata dia selalu menyeru kepada kebatilan. Sehingga termasuk orang yang kelihatannya biarpun dia ahli sholat tapi masih sering mengajak orang kepada kebaikan, itu tanda-tanda kemunafikan di dalam hatinya. Tidak jujur, ria. Tidak merasa-merasa risih di saat mengajak kepada kebatilan. Biarpun dia ahli sholat, munafik. Sehingga rasa di dalam hati itu, ingkar-mungkar, tidak suka dengan kemungkaran, ini penting maknanya. Dan itu katakan adhaful iman, paling lemahnya iman. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau kita melihat kemungkaran, jika kita mampu, hendaknya kita rubah dengan kekuatan kita. Kita rubah. Kalau tidak, kita tidak bisa merubah dengan kekuatannya, maka dengan lidahnya. Menghimbau, mengingatkan. Memberi peringatan, kemudian membawa kepada kebenaran. Ya. Tapi kalau ternyata itu semua tidak mampu, maka ketahuilah dengan hatinya yang ingkar. Dan ini adalah dikatakan adhaful iman, paling lemahnya keimanan. Di dalam hati kita. Maka kalau ada orang selalu mengajak orang kepada kebatilan, itu yang bermasalah adalah hatinya. Bagaimana orang yang katanya ahli iman, merindukan Allah, pahala dari Allah, surga Allah, balasan dari Allah, ternyata yang ia serukan kepada orang lain adalah kebatilan, kemunafikan di dalam hatinya, sifat-sifatnya orang kafir. Sehingga jangan sampai kita menyeru kepada siapapun kebatilan, bisik-bisik, ingat apa, mengajak orang kepada kemungkaran, kemungkaran yang macam-macam, dosa yang macam-macam, tidak usah disebut satu persatu, teramat banyak. Oleh dari yang namanya perzinaan, minuman keras, akan riba dan sebagainya. Jika seorang hamba di dalam hidupnya selalu mengajak orang lain kepada kekafiran, maksudnya apa? Mengajak untuk menjadi seperti dia. Sehingga mustahil orang yang sadar dengan keimannya membawa orang lain dalam kemaksiatan. Kalau sadar akan keimanan yang sesungguhnya. Mustahil membawa orang lain dalam kemungkaran. Minimal dia tidak mengajak orang lain kepada kemungkaran. Ingkar dengan hatinya. Kalau menyeru, lihat munafik. Dan orang kafir. Dan itulah kerjaan orang kafir ataupun antek-anteknya orang kafir dari orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Kaum munafikin menyeru agar kita bersama mereka. Islam ngaco yang ada zaman sekarang. Orang bukan Islam yang ngaco. Orang punya agama-agama ngaco. Islam hanya untuk bemper saja, untuk kepentingannya. Islam dimain-mainkan. Mereka kaum munafikin pakai label Islam. Tapi ternyata cita-cita tertinggi mereka adalah membawa umat kepada pemikiran mereka. Orang munafik. Fatakununa sawaa, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka, senang mereka. Bangga kalau sudah kalian ikut pemikiran mereka. Yang selama ini mengatasnamakan Islam, Islam mengacau. Senang. Bahkan tidak ada kepentingan untuk dia kadang. Tulus betul ada orang berjuang itu untuk setan itu ikhlas benar. Ikhlas dalam maksiat. Ikhlas dalam maksiat. Memberi. Kadang-kadang orang mengajak kepada kebaikan, mengeluarkan dengan duit. Kekayaannya untuk berjuang. Bukan semuanya mencari uang di balik itu semuanya. Tidak. Sehingga ada pejuang-pejuang kebatilan, itu mengeluarkan harta. Mengajak orang berzina, mengajak orang mabuk. Termasuk yang berjuang dalam pemikiran-pemikiran itu, siang malam dia berjuang dengan jiwa dan raganya, bagaimana mengeluarkan orang dari kebaikan yang selama ini ditekuni oleh hamba tersebut. Sampai mana? Sampai jejer kita dengan dia. Satu pemikiran. Pemikiran, satu keyakinan dengan mereka. Hati-hati. Lau takfurun. Kalau kalian menjadi kafir, itu adalah impian dan harapan mereka tertinggi. Fala tattakhidhu minhum awliya'a. Lah ini. Karena yang ada di otak mereka, orang-orang munafik, Sehingga di sini ada contohnya Islam liberal yang selama ini masya Allah, kaum munafikin yang ada di dalamnya. Mereka tujuannya merusak. Kalau tidak merusak itu gak enak. Kalau tidak merusak tidak enak. Pemikiran-pemikiran mereka membawa orang kepada kebatilan. Mungkin Bapak Ibu tidak perlu banyak tahu kayak apa Islam liberal. Ini ada Islam yang lagi diangkat suaranya di masyarakat kita. Yang merendahkan syariat Nabi Muhammad. Merendahkan Al-Quran. Biarpun gayanya seolah-olah dengan Al-Quran. Bahkan ada di salah satu dari mereka mengatakan pendidikan agama di sekolah-sekolah harus banyak dikurangi. Karena pendidikan agama itu menjadikan orang ekstrim, bermacam-macam, dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat. Setiap ada kesalahan lalu diarahkan kepada kaum muslimin. Islam tidak mengajarkan permusuhan. Islam tidak mengajarkan pertengkaran. Kalau ada satu, dua yang dikatakan oknum. Atau setiap ada person-person, ada orang-orang yang melakukan kesalahan. Itu bukan karena matui Islam, bukan. Islam mengajarkan keindahan. Ini Islam yang macam-macam itu. Yang diprakarsai oleh orang-orang munafik, antek-anteknya orang kafir tadi. Yang menghendaki kekafiran. Biarpun kekafiran yang terselubung. Kekafiran yang tidak tampak. Sehingga mungkin dia masih pakai jubah juga. Mungkin dia masih pakai kopiah putih. Mungkin dia masih masuk organisasi yang terbesar di negeri ini. Mungkin. Apa saja. Mungkin dia adalah termasuk pemangku pondok. Mungkin. Akan tapi ternyata di dalam hatinya sudah sama dengan mereka. Bangga dengan kebatilan. Tidak pernah ternyuh. Tidak pernah merasa. Merasa ingkar kepada kemungkaran. Lihat. Ini problem musibah. Dan harus kemungkaran harus diingkari. Tidak bisa tidak. Tidak boleh. Orang tidak ingkar dengan kemungkaran. Bentuk kemunafikan di dalam hatinya siapapun. Harus ada ikhtiar dalam hati kita. Kalau mampu kita berucap, berucap. Kalau masih kita biarkan saja, maka ketahuilah kita termasuk bagian daripada mereka. Budaya-budaya yang selama ini marak di negeri kita, mulai budaya ulang tahun dengan cara kafir. Budaya pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syukuran yang semestinya dicarakan sesuai dengan syariat Nabi, kemerdekaan misalnya nanti lagi kita 17 Agustus, berapa banyak kemungkaran yang dilakukan justru karena kita bersyukur. Ya, karena apa? Ngikuti seruan hamba-hamba yang mengajak kita itu keluar dari kebenaran. Sehingga kemarin ada ditanya, bagaimana merayakan 17 Agustus yang benar? Merayakan 17 Agustus yang benar, kita banyak istighfar kepada Allah di hari itu. Minta ampun karena kita kurang mensyukuri kemerdekaan. Tidak kita gunakan kemerdekaan bebas beribadah, tidak kita gunakan untuk beribadah. Kemerdekaan tidak kita gunakan untuk kebaikan, justru kemerdekaan kita gunakan untuk bermaksiat, kita banyak istighfar. Bukan malah menggelar dosa. Mulai dari konser, buka aurat, joget, segala macam dan sebagainya. Bukan itu, bersyukur. Gimana bisa diridhoi oleh Allah dengan kegiatan-kegiatan semacam itu. Termasuk pernikahan. Pernikahan kalian ingin mencari kemuliaan. Jangan ikuti gayanya orang-orang kafir. Pernikahan yang syar'i yang diajarkan Nabi SAW. Akad nikah. Dengan resepsi yang benar, jangan hanya senang disanjung manusia biar pun melanggar Allah problem. Dan ini alhamdulillah banyak perubahan. Banyak perubahan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang sering hadir di majelis, mulai dari pernikahannya dipermudah, sederhana sehingga tidak terjadi kemungkaran di dalamnya. Alhamdulillah itu kemuliaan. Kalaupun ulang tahun maknanya adalah mensyukuri karena Allah telah memberikan kesempatan kita untuk menghirup nafas lebih lama lagi dengan beribadah. Nah, ini kita syukuri. Bukan melakukan sesuatu yang Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita membuat perubahan. Jadi kalau kita melihat kemungkaran harus ada mungkar di hati kita. Keingkaran, ingkar di hati kita. Kalau tidak ingkar, hati-hati. Kemunafikan di dalam hati kita. Harus. Kalau perlu menangis kita. Karena orang maksiat dan seterusnya. Tapi ingat, musuh-musuh Allah akan selalu menghembuskan melalui media-media, televisi, upaya-upaya untuk merusak kemuliaan-kemuliaan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ini. Maka jangan kalau sudah seperti itu keadaan orang kafir, orang-orang munafik dan antek-anteknya seperti itu, maka jangan wala tattakhidhu minhum waliya. Jangan sampai di antara kalian mengangkat mereka sebagai pengayommu, pemimpinmu, pendukungmu, wala nasira penolongmu. Orang-orang munafik yang Anda sering berurusan dengan orang munafik, jangan kau angkat jadi pemimpin. Dengan Allah saja tidak jujur, denganmu tidak akan jujur, kau akan digilas nanti. Akan dijerumuskan kepada kemuliaan, ada kepada kehinaan oleh hamba tersebut. Memimpin-pemimpin yang fasik, mengangkat pemimpin yang fasik, memilih pemimpin yang tidak kenal Allah, ini problem. Mempermudah mereka untuk berkiprah, berjuang di dalam menjerumuskan kita dalam kemungkaran. Jangan mempercayakan apapun kepada orang yang semacam itu. Termasuk urusan bisnis. Ada orang terjerumus dalam bisnis. Karena dia telah salah berurusan dengan orang munafik. Digiles. Menikahkan anaknya. Hubungan kita dengan mereka adalah hubungan. Kita telah. Hubungan dengan mereka bukan hubungan yang kita ingin membawa kepada kebaikan untuk mereka. Ini problem. Islam-Islam ngaco itu. Islam yang membawa kebatilan. Jadi hubungan kita dengan mereka adalah karena kita ingin membawa kepada kebaikan. Kalau tidak, jangan deket-deket. Apalagi ngangkat sebagai pemimpin. Sehingga ke depan, kalau kita ingin ngangkat pemimpin kita, baik pemimpin negara, atau pemimpin yayasan, atau pemimpin masjid, ini harus. Bukan orang-orang yang punya sifat-sifat kemunafikan, yang dia akan selalu menyeru kepada kebatilan kemungkaran. Ini. Wala tattakhidhu minhum waliya. Sudah langsung derang. Jangan kau angkat mereka itu sebagai pengayommu. Sebagai pemimpinmu. Sebagai orang-orang yang ngurusi urusanmu. Termasuk di antaranya bagi adik-adik putriku untuk memilih suami. Suamimu adalah pemimpinmu. Jangan kalian memilih seorang munafik. Jangan kalian memilih seorang munafik yang tidak jelas agamanya kayak apa. Hanya sekedar dia kaya saja atau dia ganteng, dia berpangkat, dia. Lalu begitu saja kau serahkan dirimu untuk mereka. Kau akan terhinakan, kau akan dibawa kepada mereka. Karena kau akan mengangkat pemimpin. Para orang tua pun kalau menikahkan anaknya, lihat. Jangan orang-orang yang di dalam dirinya ada kemunafikan tadi. Kejahatan, dia akan menyeru kepada kejahatan. Orang bisa berdosa, orang bisa bersalah, akan tapi sebaik-baik orang yang bersalah yang menyesali. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Kita bukan malaikat, bukan nabi. Kita punya kesalahan. Akan tapi ketahuilah, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman akan menjadi sebab dia semakin dalam di dalam menyesal. Menyesal, seperti dikatakan oleh Ibn Athaillah Sakandari, ada sebagian dosa itu ternyata telah mengangkat seorang hamba. Kapan itu? Jika seorang hamba di saat melakukan dosa, ternyata dia menyesali dan bisa menangis. Tapi bukan bertujuan untuk melakukan dosa, tapi dosa yang telah dilakukan menjadikan dia menangis. Ada ibu binadam bikaman ladam balah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Baik, inilah semuanya harus berpikir. Kita ingin mengangkat pemimpin harus tahu betul. Jangan sampai orang yang di luar, orang yang punya agama, dan jangan sampai orang-orang munafik. Urusan sama Islam-Islam ngaco tadi. Pemimpin apapun, pemimpin dalam rumah tangga, yayasan, termasuk organisasi masyarakat kita yang paling besar misalnya. Awas hati-hati, pemimpin. Pemerintahan, pemimpin, harus kita memilih yang benar. Kalau tidak, mereka akan membawa kita kepada apa yang mereka yakini, apa yang ada dalam hati mereka dari kebusukan-kebusukan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran kathiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Baik Bu ya, kami akan menanyakan tentang pernikahan. Apa hukumnya pernikahan yang dilaksanakan ketika mempelai perempuan sedang mengandung atau hamil? Karena mohon maaf, naudzubillah, banyak kasus perzinaan sehingga hamil di luar nikah. Dan untuk menutupi aibnya, maka dilaksanakan pernikahan. Sebagian pendapat mengatakan nikah yang dilaksanakan pada saat mempelai perempuan sedang hamil atau mengandung harus diulang setelah bayi lahir. Dan sebagian pendapat mengatakan jika tidak diulang, maka kelahiran yang berikutnya-berikutnya akan selalu dinasabkan kepada ibunya. Mohon penjelasan Buya Yahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, gimana kalau misalnya waktu sholat Idul Fitri itu takbirnya cuma sekali, dan apalagi nanti sebentar lagi Idul Adha, apa kalau misalnya kayak gitu lagi, apa saya menambahkan takbir sendiri? Gitu. Kedua, cara itu orang memberi salam minal aidin wal faizin, misalnya lebaran ya. Apa saya jawab? Wa antum bi khairin. Itu ditambahin dan enggak, ya gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah, ada orang hamil luar nikah, ini adalah problem umat, bukan problem individu. Bukan permasalahan orang per orang. Memang masyarakat kita itu sangat mudah melakukan perzinaan. Karena propaganda zina itu ada di macam-macam tempat. Dimulai dari dandanan orang-orang kampung yang sudah membangkitkan syahwat. Kemudian teledornya para orang tua dalam merawat anak. Kemudian budaya kafir yang sudah memasyarakat kita dengan istilah pacaran. Bahkan mungkin seorang tua yang dungu dan seorang wanita yang dungu, seorang tua yang dungu kadang melihat anaknya belum punya pacar malah ditanya, kok kamu belum punya pacar? Ya namanya orang dungu. Bahkan mungkin malah memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk anaknya agar bisa punya interaksi dengan lawan jenis sebebas-bebasnya, yang alasannya adalah untuk memilih Padahal cara memilih bukan seperti itu yang diajarkan Nabi. Belum lagi teknologi yang canggih, dunia pertelevisian yang Masya Allah. Dari sinetronnya yang kadang mengajari orang melakukan yang demikian itu. Belum lagi aurat yang dipamerkan di media-media. Belum lagi yang lebih dahsyat lagi di era global ini dengan dunia internetnya. Belum lagi orang tua yang telatah memberikan sesuatu kepada anaknya, tidak memberikan orang tua yang latah memberikan sesuatu kepada anaknya tidak dipikir dulu dibutuhkan atau tidak, yaitu memberikan HP yang sehingga memudahkan setan untuk bisa langsung menembus berkomunikasi dengan anak gadis yang katanya sangat solehah di dalam kamarnya yang sempit itu. Jadi banyak sebab-sebab terjerumus ya hamba-hamba dalam perzinaan. Makanya kita tidak boleh, kita tidak akan menyalahkan kepada si pelaku perzinaan tersebut. Masyarakat dan orang tua dan lembaga pendidikan yang telah diadakan, dia punya peran besar untuk mendidik anak-anaknya. Para orang tua jangan teledor urusan anak-anak. Sehingga subhanallah, waktu satu jam saja bisa digunakan singkat oleh setan untuk menjerumuskan orang dalam berzina. Bahkan yang tidak punya iman dari orang yang punya suami dan punya istri, na'udzubillah. Dengan media komunikasi yang namanya telepon, tahu suaminya pergi satu jam, bisa saja dia melakukan perzinaan dalam satu jam. Karena dia busuk dan hina manusia, terhinakan di dunia dan di akhirat. Atau seorang suami. Dan mari kita semuanya tanamkan di anak-anak kita rasa takut dengan kehinaan perzinaan. Dan kita buka pintu halal semudah-mudahnya, wahai para orang tua. Jangan persulit urusan pernikahan anakmu, wahai orang tua. Jadilah orang tua yang cerdas, zamanmu bukan zaman anak-anak kita. Zaman anak kita bukan zamanmu dahulu. Kalau zaman kita dahulu atau zaman para bapak ibu masih zaman aman. Pergaulan sangat terbatas, berkomunikasi pun sangat terbatas. Media-media pun sangat terbatas. Zaman kita zaman rusak. Maka hendaknya kita permudah urusan yang satu ini, urusan kehalalan ini. Mungkin anak kita belum punya pekerjaan, nanti sambil mencari pekerjaan setelah dia mendapatkan yang halal. Mungkin dia belum menyelesaikan urusan sekolahnya. Kita nikahkan tidak apa-apa kalau dia sudah butuh kepada pernikahan. Sebab ini kebutuhan yang sangat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Mungkin anak kita baik. Agar tapi kawan yang ada di kiri kanannya setiap saat bisa menyodorkan gambar-gambar yang tidak pantas atau film yang tidak pantas, mau tidak mau terpengaruh. Dan itu mengerikannya pergaulan yang salah. Na'udzubillah. Maka para orang tua harus tahu di mana anak kita belajar, ngekos dengan siapa. Jangan sampai kita nanti dikagetkan oleh pertanyaan-pertanyaan, tuntutan-tuntutan di akhirat karena kita telah menjerumuskan anak kita dalam zina tanpa kita sadari. Keteledoran menyekolahkan anak, menitipkan anak, sekolah di mana, kuliah di mana, enggak pernah dipikirkan. Hanya yang penting anakku cepat dapat sarjana, dapat kerjaan, itu saja. Orang tua yang bakal terhinakan terlebih dahulu sebelum anaknya. Maka jangan persulit urusan pernikahan, urusan ekonomi dan sebagainya. Akan menjadi budak dunia kita. Sama syahwat anak kita nanti menjadi budaknya syahwat. Perzinaan akan menjadi sebab kefakiran di dunia dan di akhirat. Hati-hati urusan perzinaan, na'udzubillah. Sebab-sebab perzinaan. Kemudian, bagaimana kita menyikapi? Apa yang harus kita lakukan di saat kita menemukan ada hamba yang kepleset? Jadi marhalah mengobati ini penting. Kalau pertama tadi mengantisipasi anak-anak kita. Ini khususnya para bapak harus punya cemburu yang luar biasa atas istri dan anak-anaknya. Jangan rela kalau anaknya dibonceng oleh laki-laki pergi kemanapun. Kadang karena kedungan orang tua malah dititipin. Titip sekolah, dijemput oleh senang, karena gratis. Insya Allah. Uang yang kita keluarkan demi menjaga putri kita akan menjadi pahala yang luar biasa besar, lebih gede daripada kita gunakan untuk sedekah infak pondok pesantren. Kalau Anda harus mengantarkan putri Anda ke Bandung sehingga keluar biaya PP-nya, maka ketahuilah biaya yang Anda keluarkan itu adalah untuk melaksanakan kewajiban, pahalanya amat gede di hadapan Allah. Dan sudah jaminan dari Allah, pasti ada, jangan berkata tidak ada. Kemudian rumah kita harus kita senting, rumah yang terhormat. Tidak harus gede rumah, biarpun rumahnya rumah gedek, tapi yang terhormat. Anak-anak putrimu hendaknya tertutup punya kamar yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Anak putra dipisah. Farikuhuna fil madaji, farikuhum fil madaji. Hendaknya kita pisah. Kalau sudah anak-anak kita mencapai umur gede 10 tahun, 9 tahun ke atas, 10 tahun, kita pisah tempat tidur mereka. Sejelek apapun rumah kita, tolong kamar mandinya juga ada tutupnya. Makanya membuka aurat itu sendiri dosa yang luar biasa. Sehingga kalau orang memamerkan auratnya bukan dosa di dirinya saja. Kalau ada satu orang yang melihat, dosa satu orang ditumpangkan kepada wanita yang buka aurat tersebut. Membuka rambut, yang buka leher, yang buka betis, yang buka pahanya. Dia melakukan dosa yang pertama untuk dirinya, dosa itu. Kemudian jika ada orang lain melihat dia, orang lain berdosa. Ternyata dosa orang lain itu pun ditumpangkan kepada wanita tersebut. Itu jika satu orang. Jika seorang wanita memamerkan kepada 100 orang, apalagi dipamerkan di panggung 1000 orang. Apalagi panggungnya di pondok, wah sak kiai yang masuk neraka paling dulu. Apakah tidak sadar kalau itulah mukaddimah zina? Mustahil orang laki-laki normal lihat lekuk-lekuk tubuh lalu tidak berpikir macam-macam. Kecuali punya iman lalu ditepis itu haram dan itu tidak boleh. Ini mukaddimah-mukaddimah zina. Kita perlu, nama Nabi Al-Quran mengajarkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hendaknya kaum pria itu membiasakan untuk menutup mata. Jangan jelalatan, jangan mengikuti lekuk tubuh wanita-wanita yang kau lihat atau yang lewat di depan matamu. Jangan sampai kau masukkan dalam hayalmu. Jangan masukkan dalam hayal. Tepis, tidak boleh, itu haram. Begitu juga walil kullil mu'minati yaghudna min absarihin. Wanita itu jangan sampai matanya jelalatan. Kita melihat wajar. Saling melihat sesaat-sesaat, tapi jangan sampai terus diikuti dengan hayalan-hayalan dan seterusnya. Musibah. Terjumurlah hamba-hamba yang terlena oleh bisikan setan dalam berzinaan. Sampai hamil misalnya. Sampai hamil. Dan jangan dihinakan orang yang kepleset. Sebab dia terjerumus kadang bukan karena dirinya sendiri. Nah, ini juga na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan anak kita dari itu semuanya. Musibah besar. Perzinaan. Dan harus selalu kita hadirkan pemahaman ini kepada anak-anak kita. Dan hanya orang rendah yang mudah berzina. Orang iffah, orang punya kemuliaan dalam dirinya susah melakukan perzinaan. Hanya orang rendah. Suatu ketika Sayyidatuna Hindun di saat diajak berbaiat oleh Rasulullah, hendaknya wahai wanita engkau berbaiat kepadaku. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Untuk beriman kepadaku. Untuk beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Kami berbaiat ya Rasulullah. Berbaiat apa lagi ya Rasulullah? Berbaiat alla tasyrikna wa la yatazinin. Untuk berbaiat agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Mencuri mungkin wanita, ya Rasulullah. Tapi mungkinkah wanita yang merdeka itu bisa berzina, ya Rasulullah? Di kalangan orang mulia itu gak kebayang perzinaan itu. Di kalangan orang mulia tidak kebayang perzinaan. Di kalangan orang mulia tidak terbayang namanya perzinaan. Sehingga wanita yang bernama Sayyidah Hindun itu di saat diajak berbaiat, berbaiatlah wahai para wanita agar kalian tidak berzina. Heran, apakah mungkin kita berzina ya Rasulullah? Apakah mungkin kita berzina di kalangan orang mulia? Makanya betul manusia rendah, perempuan yang rendah, pezina. Makanya ayo kita angkat mereka. Jangan sampai mereka menjadi wanita yang putus asa dengan perzinaannya. Sehingga pendidikan pertama kalau kita menemukan orang yang telah melakukan zina adalah kita sadarkan yang pertama ini. Langkah pertama kita sadarkan bahwa zina adalah hina, menjadikan sebab murka Allah. Dan menunjukkan kalau dia melakukan pekerjaan manusia-manusia rendah. Perzinaan. Kita ingatkan mereka yang pertama. Yang kedua, setelah kita ingatkan mereka agar sadar terlebih dahulu, jangan buru-buru ditolong dulu. Menolong orang yang tidak sadar sama-sama. Sama-sama akan memindah untuk berbuat kehinaan. Kita tolong di tempat ini, jangan berzina, dipindah ke sini, berzina lagi di sana. Sebab namanya rendah, tetap rendah. Angkat dulu dia dengan kesadarannya dulu. Sampai ada seorang wanita punya anak 5, semuanya dari anak yang tidak punya bapak. Karena tidak segera disadarkan dulu kalau itu adalah kehinaan. Pertama sadarkan kalau itu adalah hina, rendah. Yang kedua, baru kita tolong saat ini. Cara menolongnya adalah kita tutup aibnya dia. Karena orang yang sadar ingin tobat, ingin kembali kepada Allah, cara mudah untuk bertobat adalah di saat kemaksiatan yang lalukan, kehinaan yang ia lakukan itu tidak diketahui oleh orang lain agar dia tidak menjadi wanita yang putus asa. Maka termasuk dosa gede bagi seseorang yang menceritakan perzinaan seseorang. Sehingga kita tidak cukup minta perlindungan dari Allah, ya Allah jauhkan kami dari perzinaan, tidak cukup akan tapi kita minta perlindungan kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari membicarakan orang berzina. Begitu mudah yang mengatakan, tetangga selingkuh itu anak haram, anak jadah, anak ini. Oh, enak benar kamu ngomong begitu. Khawatir akan ditimpakan musibah kepada anak-anak kita. Na'udzubillah. Jaga mulut itu. Kalau kita menemukan orang yang terjumlah dalam zina, pertama harus kita sadarkan, yang kedua kita tolong, kita tutup aibnya. Dengan bermacam-macam cara, pokoknya jangan sampai ada orang yang ada di kiri kanannya tahu kalau dia berzina. Ditutup. Sebab kalau dia dikenal sebagai pezina, diketahui oleh masyarakat yang pezina, musibahnya banyak. Di antaranya, bisa saja dia sudah putus asa. Karena orang satu kampung sudah mengatakan saya pezina, ngapain lagi juga saya tahan-tahan, mong saya pezina. Susah untuk tobat. Yang kedua, mata-mata fasik, orang-orang yang hatinya fasik yang ada di kiri kanannya pun, mudah untuk menggoda dia. Menggoda dia. Kenapa dia pernah berzina? Dia mau dengan yang haram, pasti mau dengan saya yang haram. Makanya jangan senang, jangan sampai kita bicarakan seorang perempuan pernah berzina. Jangan mau diajak bicarakan, bisa saja suami Anda sendiri akan diajak oleh wanita tersebut karena dia adalah hina. Karena dia sudah menjadi orang yang putus asa di masyarakatnya. Ngapain juga saya tahan-tahan, orang sudah mengatakan zina, biar tak rusak semuanya bapak-bapak di sini. Biarpun katanya ibunya soleh-soleh, biar ibu bapaknya saya ajak zina. Kehinaan. Jangan sampai ada tampak di kampung kita ada pezina. Biarpun orang yang baik kalau melihat pezina itu mesti ada pandangan picik zina. Karena sudah tercipta di otaknya orang yang melihat dia, dia pernah berzina mau. Yang pernah berzina sekali mungkin zina 1000 kali, akan ngomong begitu. Yang mau zina dengan satu orang pasti mau zina dengan siapapun. Yang mau zina dengan siapapun juga pasti mau dengan saya, wong dia pezina. Ngapain? Akhirnya mudah menyebar namanya perzinaan. Dulu yang namanya perzinaan itu satu kampung, setahun sekali kejadian satu kali itu. Jarang sekali. Sekarang zina di sana, zina sini, sini. Kebusukan, kehinaan. Lemahnya pendidikan. Ditutup. Jangan sampai ada orang tahu. Kalau menutup mah gampang. Tidak. Dan menutup tidak harus dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya tadi. Jangan sampai wanita yang telah dizinai oleh laki-laki yang brutal, kurang ajar. Yang telah merendahkan wanita tersebut, malah dinikahkan wanita tersebut dengan laki-laki yang menjahatin dia. Laki-laki yang menzinainya adalah laki-laki hina. Maka jangan dikejar anak wanita tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang telah menzinai. Wah, yang menjerumuskan dia laki-laki tersebut lah kok malah dinikahkan. Dia senang. Ini yang aku cari. Bahkan mungkin strategi zaman sekarang, anak-anak jahat, anak-anak fasik, kalau ngelamar anaknya seseorang tidak boleh dihamili dulu. Kalau ngerti bapak ibunya susah, maka adalah dihimbau untuk bapak digoda sampai melakukan perzinaan, hamil mau ngomong apa nanti. Na'udzubillah. Sehingga anak kita adalah umpan. Untuk memenuhi syahwatnya laki-laki tersebut, na'udzubillah. Dia ngerti kalau ngelamar susah. Apalagi istilahnya sudah cinta. Apalagi mungkin seorang wanita sudah banyak sering terus terang kepada sang laki-laki terus. Abahku tidak setuju dengan kamu. Ibuku tidak setuju dengan kamu. Diam-diam dalam hati busuknya. Iya, enggak setuju. Besok awas. Giliran kau hamil, na'udzubillah. Nah, laki-laki busuk, hina, rendah kayak begitu mau dinikahkan dengan wanita tersebut. Sudah jatuh wanita itu, jangan sampai dia tertimpa tangga. Sudah kepleset, jangan malah dijerumuskan lagi dia. Kehinaan, na'udzubillah. Tidak harus dinikahkan dengan laki-laki itu, jauhkan. Maka kami himbau, semoga Allah beri menjauhkan kita dari zina. Siapapun jika pernah terpleset dalam zina, berusahalah untuk tidak menikah dengan orang yang pernah menzinai Anda. Baik Anda laki-laki atau Anda perempuan. Jika Anda seorang laki-laki menzinai seorang wanita, na'udzubillah, jika ada, na'udzubillah, jika ini tidak ada insyaAllah semuanya. Kami serukan barangkali ada yang mendengar suara ini, tapi semoga tidak ada. Jika ada seorang laki-laki pernah berzina dengan seorang perempuan, maka wahai laki-laki, jangan kau nikah dengan perempuan tersebut. Kenapa? Anda mendengar ceramah, mendengar tua, Anda tobat, tapi wanita itu belum tentu tobat. Atau jika Anda seorang wanita yang telah sadar bahwasanya zina adalah hina, engkau sadar dan engkau tobat, tapi laki-laki itu mungkin dia berzina dengan 10 orang selain dirimu. Maka bisa jauh, membuka lembaran baru. Sehingga menikahlah dengan orang yang tidak tahu kalau dia berzina. Sehingga di saat masuk pelaminan, menikah adalah seperti seorang yang bersih, tidak ada yang tahu. Nah kalau menikah dengan orang yang tahu dirinya berzina, terus di dalam benaknya, kau zina, zina. Sehingga muncul was-was sepanjang hidupnya. Pergi sehari saja, jangan-jangan dia berzina, kehinaan. Jangan menikah dengan orang yang pernah menzinai. Kehamilan, biarpun dalam keadaan hamil. Anak bayi tidak pernah punya dosa. Sang bayi tidak pernah punya dosa. Dia bisa menjadi ahli surga dan dia bisa jadi waliullah. Adapun cara menyelamatkan bisa saja diasingkan ke satu tempat, dibawa kemana, atau apa saja. Mungkin ada banyak caranya untuk menyembunyikan ini semuanya. Tapi tidak harus dinikahkan dengan laki-laki yang telah menzinainya. Kalaupun harus misalnya ditutupi oleh seorang laki-laki dengan cara dinikahkan dengan laki-laki lain, mungkin ada laki-laki yang sangat mulia, yang sangat baik, yang mengerti bagaimana menutup aib, sehingga mungkin seorang laki-laki mau menikahi dengan wanita tersebut, menikah. Sehingga untuk menutup aib tersebut, bagaimana pernikahan yang semacam ini? Ini pertanyaannya. Ada seorang wanita, wanita terhormat mungkin. Sampai dikatakan suatu ketika ada sebuah rumah tangga yang baik, rumahnya seorang ulama. Tiba-tiba keplesetlah anak perempuannya, bahkan keplesetnya betul bukan kepleset, diperkosa atau apa. Sampai terjadi kehamilan. Dia mengadu kepada sahabatnya seorang alim, lalu berkata, akan aku nikahi anakmu sekaligus. Dinikahi anak tersebut, wanita, anak gadis tersebut. Setelah kelahiran, selesai, dipisah, menjadi janda yang soleha. Ada pun urusan anaknya bagaimana? Menutup itu bisa. Dan ini pernah kejadian diceritakan oleh Syekh Muhammad Ba'atiyah, bisa membawa cerita ini tadi, indah tentang bagaimana menutup aib. Kisah yang dinukil dari Abuya, Sayyid Alwi Al-Maliki, tentang bagaimana orang akan dimuliakan oleh Allah jika dia bisa menutup aibnya seorang. Menutup, maka akan direndahkan kalau buka aibnya. Bahkan kadang prasangka buruk. Orang tidak boleh mengaku dirinya zina. Bahkan kami mendengar ada seorang laki-laki yang betul-betul dia hina dalam dirinya. Laki-laki hina dalam dirinya itu menuduh suaminya itu, menuduh istrinya berzina. Menuduh istrinya berzina. Wong melihat saja tidak boleh diceritakan, apalagi menuduh. Menuduh istrinya berzina. Sudah istrinya berkata tidak, bahkan istrinya harus disumpah, lalu bersumpah. Apa katanya? Wong kamu muridnya Buya, pasti sumpahmu sumpah bohong. Innalillahi. Ini manusia hina betul nih. Manusia rendah, laki-laki rendah. Tidak boleh orang mengaku dirinya berzina, ditanya oleh siapapun. Dan kita pun tidak boleh bertanya apakah kamu berzina. Yang bertanya kamu berzina atau tidak, itu sudah termasuk bagian daripada qadzaf, menduduk orang berzina. Dicambuk 80 kali. Karena ini masalah keidan. Apalagi istrinya. Kadang-kadang gara-gara mimpi. Menuduh istrinya berzina dan seterusnya. Hina suami rendah. Baik, kita bisa menutup dengan macam. Kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang hamil di luar nikah, bagaimana hukumnya dalam pernikahan tersebut? Ini ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka menikah dengan seorang wanita hamil di luar nikah, ini masalah hukum fikih. Masalah petunjuk lain. Hukum fikih itu dialognya dalam irama membahas fikih saja. Menurut madhab jumhur, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, madhab Imam Syafi'i, pernikahannya adalah sah. Ada perutnya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menikah dengan seorang wanita dalam keadaan hamil di luar nikah, kalau hamil dengan pernikahan mutlak tidak sah. Misalnya ada seorang punya suami hamil, kemudian dicerai sama suaminya. Pertama di masa iddah tidak boleh. Atau suaminya meninggal dunia, ada seorang suami meninggal dunia, ada laki-laki perempuan hamil, ya tidak bisa, mutlak. Baulatul ahmali, kalau orang yang punya kandungan dari suami yang sah, maka ajaluhunna, waktu penantiannya masa iddahna adalah ayyadu'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. Itu bagi orang yang punya suami, ini pendapatnya jumhur ulama. Madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan ayat tersebut, siapapun wanita yang punya kandungan tidak boleh dinikahkan. Biarpun dari kandungan zina, tetap tidak boleh dinikahkan agar tidak bercampur antara maninya suami yang menikahi dengan anak tersebut. Tidak campur nasab. Itu madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka menurut madhab Imam bin Hanbal, tidak boleh menikahkan seorang wanita yang dalam keadaan hamil, biarpun di luar pernikahan. Maka tidak sah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, pernikahannya sah. Karena apa? Karena dia terbukti tidak punya suami. Yang tidak boleh nikah adalah yang punya suami. Dia tidak punya suami. Dan kandungan, misalkan kandungan bohong, kandungan ini dan sebagainya. Yang jelas menurut jumhur ulama, madhab Abu Hanifah pernikahannya sah, madhab Malik sah, madhab Imam Syafi'i sah. Akan tetapi lihat apa yang dikatakan oleh madhab Syafi'i. Memang ini termasuk pembahasan yang unik. Di dalam madhab Imam Syafi'i, menganggap pernikahan itu adalah sah. Kemudian jika sang suami itu menggauli wanita tersebut, maka anak itu akan menjadi nasabnya sambung kepada sang suami, asalkan sempat merawat kandungan lebih dari 6 bulan, minimal 6 bulan. Jadi seorang suami menikah dengan wanita dalam keadaan hamil, kemudian setelah menikah kok 6 bulan, lebih dari 6 bulan, maka nasab sang anak nyambung kepada bapak. Sementara hakikatnya tidak nyambung. Bagaimana ini? Sementara ini dipisah dalam pembahasan fikih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membahas tentang sahnya pernikahan. Karena mawani un nikah, larangan menikah adalah kalau suami istri dalam keadaan iddah atau istri dalam keadaan punya suami. Sementara dia tidak punya iddah, tidak punya suami. Maka ini hanya pembahasan tentang sah. Karena dia tidak punya suami, maka pernikahannya sah. Tetapi haruskah dilakukan? Ini pembahasan lain. Jangan sampai membahas fikih hanya sampai di sini. Sebab dalam madhab Imam Syafi'i nanti ada pembahasan yang sangat pelik namanya li'an. Li'an itu adalah barang siapa jika ada seorang suami meyakini bahwa yang ada di dalam perut istrinya bukan dari air maninya, maka ketahuilah wajib dia meli'an agar tidak campur aduk nasabnya dengan nasab sang anak. Seorang suami meyakini yang ada dalam perut istrinya bukan dari air maninya, misalnya meninggalkan istrinya 10 tahun lah kok tiba-tiba hamil, itu dari mana? Wong di suami di negeri ini istrinya lah kok tiba hamil, yakin bukan dari air maninya, maka saat itu dili'an, bersumpah 4 kali, 5 kali mengatakan la'natullah 'alayya in kuntu minal kadzibin. Aku bersumpah, aku katakan dia bukan dari anakku dan kutukan bagiku kalau aku berdusta. Li'an di depan orang di waktu asar khususnya. Disumpah. Wajib menafikan itu anak agar nasabnya tidak nyambung. Nah, ini bagaimana madzhab Imam Syafi'i mengatakan nikah kalau sampai merawat 6 bulan nasabnya nyambung. Lain memang pembahasan fikih tidak harus terapkan seperti itu. Sebab akan bertentangan dengan hukum li'an. Maka di situ ada madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Madhab Imam Malik mengatakan pernikahan itu adalah sah. Pernikahannya adalah sah. Akan tetapi ketahuilah bahwa di dalam madhab Imam Malik tidak boleh digauli. Tujuannya apa? Agar tidak campur aduk. Dan nasabnya tidak sambung nanti karena tidak digauli. Karena hanya tujuannya untuk menutup aib tersebut, nikah selesai. Seolah-olah suami istri tidak. Baru setelah terlahirkan sang anak, enggak usah diulang lagi nikahnya karena sudah sah. Menurut madhab Imam Malik, Imam Syafi'i tidak usah diulang nikahnya. Seperti itu pembahasan masalah ini. Dan ini masalah pelik. Dan jika terjadi permasalahannya, memang harus didudukkan anak tersebut, diberi nasihat, diberi pemahaman. Ini adalah pembahasan urusan fikih saja. Jadi menurut mazhab Imam Malik adalah boleh dinikahi, akan tapi tidak boleh digauli karena dia masih ada kandungannya orang lain. Dan nanti ditutup masalah nasabnya. Pura-pura sepanjang waktu nasabnya seperti nasabnya kepada laki-laki tersebut, tidak ada masalah. Pada hakikatnya tidak, untuk menutup. Hanya nanti di kalangan keluarga khusus dikatakan, dia saya menikah dia mungkin dianggap janda dan sebagainya. Kalau dia seorang wanita, misalnya ada seorang laki-laki menikahi dengan seorang perempuan, menikah dengan seorang perempuan, karena untuk menutup aibnya misalnya, lalu terlahirnya anak perempuan, kalau terlahir anak laki-laki nikahnya gampang, bebas. Kalau melahirlah seorang wanita, siapa yang boleh menikahkan dia? Dia punya wali, tidak punya, bapak tidak punya. Makanya menikahkan adalah hakim, kalau hakimnya ngerti. Cuman hakimnya gak pernah ngaji, dikatakan, loh kenapa gak nikahkan hakim, bapaknya di mana? Oh dia adalah lahir, oh luar nikah, jadi oh mohon maaf karena ini dia tidak punya bapak, ibunya dulu zina, lalu nanti obral sak kampung. Ini karena hakimnya gak pernah ngaji. Kalau hakimnya ngerti sederhana, apa permasalahannya ibu? Permasalahannya mohon maaf, karena saya tidak punya bapak. Wanita ini tidak punya bapak, sehingga ingin dinikahkan oleh hakim. Hakim langsung diam, gak usah dibahas macam-macam, sudah langsung dinikahkan saja, selesai. Jangan sampai besannya tahu, mertuanya tahu, jangan nanti. Cuman karena kedunguan seorang hakim, mohon maaf, pada kalau kedua mempelai, karena bapaknya gak ada. Ya kenapa gak ada? Padahal sudah ditutup tadi. Karena ini bukan bapak sesungguhnya, ini menikah waktu ibunya, waktu hamil dulu. Cerita. Cambuk bukan 80 kali itu orang. Kalau seorang hakim ngerti, isyarat saja ngerti. Mohon maaf hakim, karena bapaknya tidak ada. Bapaknya di mana? Mungkin kita mengatakan bapaknya meninggal dan jauh, selesai. Bisik pada hakim, ya sudah. Cuman kadang ditanya bapaknya meninggal di mana, terus ditanya macam-macam. Kadang-kadang hakim itu harus paham isyarat. Mohon maaf hakim, mohon dinikahkan. Kenapa? Ini bapaknya tidak ada. Bapaknya meninggal dan tak tahu di mana. Kalau sudah meninggal, oh iya, saya nikahkan, selesai. Atau seorang suami yang telah menikahi wanita yang dulu pernah hamil, tetap ingin menutup aibnya, takut hakimnya hakim yang tidak punya ilmu tadi, tambah bermasalah. Sudah dia berperan sebagai seorang wali, tapi tidak menjadi wali. Namanya muhakkam. Dan ini jarang dibahas di pembahasan fikih. Muhakkam bagaimana? Kedua mempelai menyerahkan. Misalnya, anak perempuan tersebut dengan calon laki-laki bersepakat. Menyerahkan kepada bapak. Bapaknya yang bukan bapak sesungguhnya tadi, lalu berkata, dituntun oleh para kiai. Jadi dia gak ada yang ngerti semuanya. Dia menyerahkan namanya tahkim. Aku serahkan urusanku kepadamu, Pak, untuk kau nikahkan kami. Selesai. Sehingga bapaknya tadi ngaku kayak bapak. Aku nikahkan engkau, wahai anak laki-laki, dengan putriku yang bernama ini. Beres. Gak ada yang tahu. Perlu ilmu sekarang ini. Lah kok di kampung kita ada orang zina, satu kampung tahu itu yang salah kiainya itu. Tidak pernah mengajari untuk menutup aib. Tidak pernah disampaikan masalah menutup aib. Semoga Allah menjaga anak-anak kita dari zina yang hina itu. Masyaallah, subhanallah. Baik, selesai. Karena waktu kelewat. Memang kalau bahasa masalah itu kami ngeri. Banyak kita menemukan keunikan-keunikan, kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan masalah semacam ini. Apalagi bapak yang dungu tadi, anaknya dizinai, malah dia kirim. Malah dicari. Ya senenglah penjahat itu, kejarlah daku. Terus, daku tangkap. Jadi ngejar. Masya Allah, na'udzubillah. Inilah kehinaan-kehinaan yang jarang dicermati. Jadi ilmu fikih bukan bahas babul fikih, babu haddu zina. Zina kada wa kada wa kada wa kada. Ada menyelesaikan masalah ini ternyata lebih pelik dari itu semuanya. Ketahuilah kemuliaan bagi Anda kalau Anda berhasil menutup aibnya orang seperti itu. Allah akan muliakan kalian. Itu sabda disampaikan oleh para ulama dan Nabi SAW janji. Man satara aiba akhihi, barang siapa menutup aib saudaranya, satarallahu uyubahu yaumal qiyamati, Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Bukan di dunia, di akhirat aib kita akan ditutup oleh Allah. Sehingga dikatakan oleh waktu itu Sayyid Ali waktu kisah, menjadi sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menutup aibnya orang itu, diampuni dosa kita. Dan terjaga anak kita dari kehinaan tersebut. Tapi awas, kalau kita membicarakan orang berzina, apalagi menuduh orang berzina, awas. Kehinaan akan turunkan oleh Allah. Dan mungkin kepada kita dan anak-anak kita, na'udzubillah min dzalik. Jaga lidah kita, selesai. Adapun masalah apa yang dilakukan ibu, doa ya. Apa tadi? Salat Id itu adalah kalau takbir kita tinggalan, mungkin kita lagi sibuk ibu. Masang mekenanya enggak benar-benar sampai ketinggalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketinggalan ibu. Maka takbirnya tidak sah, ditambah lagi. Kalau ibu dapat dua, ya dua. Kalau bareng imam satu, ya satu. Ini jangan disamakan dengan takbir di dalam sholat jenazah. Kalau takbir dalam sholat jenazah itu adalah rukun. Tapi kalau takbir di dalam sholat id adalah sunnah. Maka sebagian ulama mengatakan, tapi ini perbedaan antara khilaf Romli dan Imam Ibnu Hajar. Tapi yang dikukuhkan adalah, kalau kita takbir, lah kok imam sudah dapat, hampir tinggal satu, doa kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai imamnya, maka kita tidak usah menambah takbir tersebut, tidak usah menambah. Tidak usah menambah sendiri, biarpun dalam mazhab kita juga ada yang mengatakan, diperkenankan engkau menambah sendiri, karena tidak tergolong mukhalafah fahisyah, karena masih dalam keadaan kalian berdiri, dan itu juga zikir Allahu Akbar. Tapi pendapat yang dikukuhkan adalah, kalau anda ketinggalan takbir, ya sudah enggak usah tambah takbir. Sama, imam berhenti, kita berhenti. Bahkan kalau imamnya enggak takbir, cuma sekali itu Allahu Akbar, langsung bismillahirrahmanirrahim, juga sah. Nah, ini masalah takbir, karena takbir hukumnya sun. Nah, tapi kalau takbir sholat jenazah, kita terlambat, Allahu Akbar, baru sekali tak tahunya imamnya assalamualaikum, kita lanjutkan lagi, Allahu Akbar kedua, Allahu Akbar ketiga, Allahu Akbar keempat. Masalah doa, minal aidin itu artinya doa, bukan mohon maaf. Jadi kalau ada orang mengatakan minal aidin wal faizin, itu berdoa semoga Allah menjadikan engkau minal aidin, orang yang kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizin, yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Itu doakan. Ya jawabnya adalah amin. Amin. Minal aidin wal faizin. Dan apakah Nabi mengajarkan ini? Memang tidak diajarkan Nabi dengan kalimat seperti itu, tapi berdoa diajarkan oleh Rasulullah. Termasuk misalnya kullu am wa antum bi khair, tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk bagian daripada doa, semoga setiap saat kamu dalam keadaan kebaikan, bahagia. Tidak ada masalah. Memang ada riwayat dari Nabi adalah taqabbalallahu solihal amal, semoga Allah menerima amal kebaikan. Bisa dia taqabbalallahu. Ini yang warid yang datang dari Nabi adalah taqabbalallahu, semoga Allah menerima. Ini bagian daripada doa. Maka yang mengucapkan minal aidin jangan dikatakan bid'ah juga, ini ada sebagian orang dikit-dikit bid'ah. Kullu am wa antum bi khair bid'ah. Ya, enggak, itu doa, bagian daripada doa. Jadi kullu am wa antum bi khair maksudnya apa? Setiap tahun kamu dalam keadaan baik itu doa. Semoga hari raya ini kau bahagia terus. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, itu bukan terjemahannya. Sebagai ada orang mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ini bukan terjemahannya itu. Minal aidin wal faizin, semoga Allah menjadikan kita orang a'id, itu kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizin, faiz itu beruntung dengan pahala. Karena di Ramadan itu kita ngapain? Beribadah, berpuasa, semoga itu menjadi sebab Allah mengampuni kita, semoga itu menjadi sebab Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Jadi boleh apa saja ibu, gak usah repot, gak usah bingung, ya, ibu misalnya gimana? Ya, kalau bisa mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf yang sesungguhnya. Kalau sangat mendukakan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, boleh. Atau minal aidin wal faizin, boleh. Enggak usah kaku, semuanya itu boleh. Karena itu bagian daripada doa. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok majlis Ahad pagi. Ada beberapa jadwal pengajian yang mulai hari ini sudah rutin. Malam Selasa di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Besok majlis Ahad pagi. Dan malam Ahad di Weru dan di Indramayu seperti biasa. Dan semua yang di Nusantara, semuanya adalah di Indonesia, baik di Batam, di Jawa Timur, ikut sudah mulai hari ini, sudah kegiatan aktif seperti biasa. Baik, dan mohon didoakan bahwasanya insya Allah besok juga ada peletakan batu pertama lagi untuk bangunan gedung yang baru untuk anak-anak SD, SMP, diletakkan batu pertama. Semoga nanti batu yang kedua adalah kita semuanya. Batu yang selanjutnya diletakkan, dimulai dulu, karena kita perlu lokal yang banyak sekali, dan juga ada perencanaan juga pembuatan pemukiman yang ada di Pancalang sana, mohon didoakan ibu doa yang banyak. Dan juga yang di Wanasaba belum beres. Lantai 1 kurang 90 juta di Wanasaba ingin segera ditempati tahun ini, ternyata belum bisa. Mohon ini kurang untuk menyelesaikan lantai yang pertama, kurang lebih untuk ngedak itu, untuk lantai pertama 95 juta, karena kecil itu bukan yang gede. Kemudian untuk saungnya adalah nama lokal, 305 juta, banyak ya. Kita perlu memperbanyak, karena kita perlu Wanda Sabah segera kita gunakan untuk karantina anak-anak kelas tertentu untuk masuk di sana. Pemagarannya kurang lebih 160 juta. Ini hanya kami sampaikan saja untuk bahan Bapak, Ibu, kalau mohon kepada Allah bahannya itu tadi. Kalau enggak ingat ya pokoknya yang disebut Buya tadi ya Allah penuhi gitu saja, sudah beres. Insyaallah ini harus sampaikan dan juga yang ada di Buyut segera juga diselesaikan untuk pemukiman-pemukiman karena sudah dibuka juga santri baru yang ada di sana dan juga yang ada di Al-Bajah Tulungagung. Ada minta doa untuk saudara kita dari Taiwan karena pengajian kita juga banyak didengar oleh saudara-saudara kita yang ada di Taiwan sana dan juga ada yang di Korea dan juga ada saudara yang di Hong Kong dan juga ada saudara di negeri-negeri yang lain mengikuti yang kena musibah, semoga diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusr alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami dan anak-anak kami. Jaga kehormatan mereka ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari mengumbar syahwat ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan untuk mendapatkan tempat halal untuk melampiaskan syahwat kami, ya Allah. Dan sungguh engkau maha bijak, ya Allah. Dan engkau maha tahu. Tidak ada syahwat yang engkau berikan kepada hamba-Mu kecuali engkau telah siapkan untuk melampiaskan syahwat yang mulia. Maka kami mohon, buka untuk kami pintu halal. Buka untuk anak-anak kami pintu halal. Dan mudahkan kami untuk membuka pintu halal untuk yang lain. Dan jauhkan kami dari membuka pintu haram, ya Allah. Jauhkan kami dan anak-anak kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Dan kami mohon, ya Allah. Jika ada di antara kami, ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat. Sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat tidak kau hukum, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari kesesatan akidah. Jauhkan kami dari kebejatan moral. Ya Allah, jadikan hati kami rindu untuk melakukan kebaikan. Dan rindu untuk mengajak orang lain dalam kebaikan, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini. Ya Allah, seperti engkau hadirkan jasad mereka ke tempat ini. Hadirkan hati mereka, ya Allah. Dan mudahkan kami untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan jadikan ilmu yang kami dengar saat ini adalah ilmu yang akan kami laksanakan setelah ini, ya Allah. Kami amalkan setelah ini. Dan kami mohon ampuni guru kami dan orang tua kami, ya Allah. Dan berikan kasih sayang kepada mereka. Berikan kepada kami dan mereka semua segala kebaikan. Dan kami mohon, ya Allah. Berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan. Semua yang berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai ada yang berjuang di sini tidak ikhlas, ya Allah. Kami tidak rela, ya Allah. Jadikan mereka ahli-ahli surgamu. Dan berikan kepada mereka dan anak keturunan mereka dengan segala kebaikan. Dan berkahi hidup mereka. Berkahi harta mereka. Berkahilah jasad mereka. Berkahilah keluar anak-anak mereka. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang yang bisa berjuang, ya Allah, dari ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, makmurkan pondok ini, ya Allah, pesantren ini, majelis ini dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang mulia. Semua yang bersambung dengan tempat ini, jadikan mereka orang mulia. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami dan anak-anak kami, keluarga kami. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina. Dan jauhkan kami dari membicarakan orang berzina, ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah. Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami. Mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.